beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke. Foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy.